Bukan dak namu mamini, bukan tak kue de padusi. Ayo ko urang piaman, bukan urang India. Boleh tak lo jak mambari, uang hilang kan dicari. Datang nyoba jabutan, duduk nyoba kalan. Ayo yakin, adik bahagia. Ayo jamin, takkan menyesal. Ayo ko urang piaman, bukan urang India. Boleh tak lo jak mambari, uang hilang kan dicari. Datang nyoba jabutan, duduk nyoba kalan. Ayo yakin, adik bahagia. Ayo jamin, takkan menyesal. Tani, ayo ko pandai manggaleh apo lagi. Ajo yakin, adik bahagia. Ajo jamin, takkan menyesal. Tani, ajo ko pandai manggaleh apo lagi. Tani, yo jadi pegawai bulan-bulan nanyo makan gaji. Nabi lo menyampaikan manggaleh tiang rezeki. Biarlah dojo ikan tapi untungnya tiap hari.